بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، bab yang baru yaitu bab Maja'a fit Tanjid, bab yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan At-Tanjid. Alif Lam Ta Nun Jim Ya Mim. Apa itu At-Tanjid? Ini yang akan dijelaskan dengan hukum-hukumnya satu persatu. At-Tanjim yaitu ta'allum ilman nujum atau ta'allum ilmin nujum atau i'tiqad ta'thir nujum. Pengertian daripada At-Tanjim yaitu, At-Tanjim ini asal katanya dari Najmun. Apa Najmun? Bintang. Yaitu ilmu perbintangan. Bahasa kasarnya seperti itu, ilmu perbintangan. Apa hukumnya mempelajari ilmu perbintangan ini tadi? Nah, ini yang akan dirinci dan akan dijelaskan satu persatu dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Ilmu At-Tanjim ini tadi, ilmu perbintangan ini terbagi menjadi dua jenis. Atau terbagi menjadi dua bagian yang masing-masing bagian akan mengandung jenis-jenis tertentu. Bagian yang pertama dinamakan ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir ini yang pertama, nanti akan dijelaskan. Yang kedua ilmu at-tatyir. At-ta'thir itu alif lam ta alif di atasnya hamzah ta ya rab at-ta'thir. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua at-tasyir. Hati-hati jangan bilang at-taysir, balik at-tasyir. Alif lam ta sin ya ya rab. Jenis yang pertama ini, hati-hati harus diikuti jenis per jenis, karena nanti akan ada hukumnya. Sehingga kita tidak sembrono mengatakan, wah ini begini hukumnya dan itu begitu, tidak. Harus dirinci. Sehingga kita tidak mengatakan yang halal itu haram, atau yang haram itu halal. Jenis yang pertama apa itu tadi? Ilmu at-ta'thir. Ada tiga jenis. Atau ada tiga bentuk dari yang pertama itu. Arti ilmu ta'thir, arti secara bahasanya adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh dari bintang-bintang yang ada ini tadi. Pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian di muka bumi. Ini ilmu ta'thir. Jenis atau bentuk yang pertama dari bagian yang pertama ini, qala an ya'taqida anna hadhihi an-nujum mu'assiratun fa'ilatun bima'na annaha hiya allati takhluqul hawaditha wasyurur. Bentuk yang pertama dari ilmu ta'thir yaitu pengaruh daripada pergerakan bintang-bintang ini terhadap kejadian-kejadian di muka bumi. Bentuknya yang pertama yaitu meyakini bahwa bintang-bintang itu dengan gerak-geriknya mampu mempengaruhi secara langsung atau menciptakan secara langsung kejadian-kejadian di muka bumi. Misalkan, oh bintang ini kalau muncul, ya, bintang inilah yang bisa menimbulkan kematian setiap orang yang tua misalkan. Ya. Atau mengatakan, oh bintang ini sudah muncul, berarti bintang inilah yang akan mendatangkan besok gempa bumi. Atau penyakit menular begini dan begitu. Ya. Atau bukan yang besok terjadi, misalkan malam ini terjadi semacam musibah. Langsung dia mengatakan, oh bintang ini yang menjadikan musibah ini. Nah, barang siapa yang berkeyakinan seperti ini, dari jenis yang pertama ini, dijelaskan di sini, fahada syirkun akbar. Syirk yang besar. Apa? Ya Alhamdulillah. Syirik yang besar itu apa ciri-cirinya? Kemarin sudah kalian catat dan sudah kita jelaskan. Pertama, bahwa barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dan meminta ampun, maka pasti dan dipastikan dia tidak akan diampun. Dalilnya di dalam surat An-Nisa. Kemudian yang kedua, barang siapa yang berbuat syirik akbar ini, maka dia akan terputus darinya seluruh amalan ibadahnya. Yang ketiga, dia keluar dari lingkaran Islam. Yang keempat, dia akan dikekalkan di neraka jahanam. Itu syirik akbar. Jadi jenis yang pertama ini sangat berbahaya. Dari bagian yang pertama. Bisa dipahami? Kenapa kok termasuk syirik akbar? Jenis yang pertama ini. Karena dia meyakini bahwa bintang ini telah menyaingi Allah. Dengan kemampuannya untuk menimbulkan suatu kejadian di muka bumi. Padahal bintang itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Al-Khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh bintang itu diatur pergerakannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah mahui untuk berhenti, berhenti. Kapan Allah kehendaki untuk berjalan, berjalan dan berputar. Sehingga dia tidak mempunyai kemampuan apapun atau tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap kejadian-kejadian di muka bumi. Yang kedua, jenis yang kedua dari bagian yang pertama, ayyaj'alaha sababan yad'i bihi ilmal ghaib fayastadillu biharakatiha aw biharakatiha وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا. Jenis yang kedua dari bagian yang pertama. Bagian pertama apa? Ilmu at-ta'thir. Yaitu ilmu pengaruh-pengaruh tentang bintang ini kepada kejadian di muka bumi. Jenis yang kedua ini, dia meyakini atau mengaku mengetahui perkara yang gaib, baik yang sedang terjadi atau yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi dengan pergerakan-pergerakan bintang. Biasanya dukun-dukun ya. Melihat bintang, dilihat, oh ini malam ini telah terjadi pencurian di sekitar sana. Oh pencurinya, kalau ditanya siapa yang mencuri sepeda motor saya, dilihat bintang. Dilihat, bentar malam ini keputusannya besok pagi. Dia pelajari bintang. Ya. Kemudian dengan itu dia mengaku perkara yang gaib itu. Oh yang mencuri sepeda motor kamu, orang dari kampung ini, RT sekian, rambutnya begini, warna kulitnya begini, bajunya begini. Sekarang berada di daerah sini. Mengaku mengetahui yang gaib melalui perantara apa? Pergerakan bintang-bintang. Yang seperti ini juga termasuk pada jenis yang pertama, yaitu syirik akbar. Karena dia telah mengaku mengetahui perkara yang gaib, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakan wahai Muhammad di dalam surat An-Naml, bahwasanya tidak ada satu zat pun yang berada di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib, maka dia telah mendustakan secara tidak langsung siapa? Al-Quran. Karena Al-Quran sudah mengatakan di dalam surat An-Naml ayat 65 ini, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sampaikan kepada umat manusia ini bahwa tidak ada sama sekali yang mengetahui yang gaib, baik seluruh yang ada di langit dan bumi. Tidak ada satu zat pun yang bisa mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya mengetahui yang gaib, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an, kemudian dia secara tidak langsung menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari yang seperti itu. Ini jenis yang keberapa? Yang kedua. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk pada jenis yang ketiga? Ya. Ghaib dari kalimat ghaba yaghibu ghaiban. Yani segala sesuatu yang tidak nampak di mata atau tidak didengar, apa namanya, sama sekali tidak bisa dipandang oleh panca indera kita atau tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Misalkan ini, walaupun kita tidak melihatnya, bisa kita rasakan dengan tangan kita, sehingga ini bukan gaib kalau kita pun tidak melihat, buta misalkan, dia tahu bahwa ini mikrofon, ini bukan gaib. Kemudian dia buta, terus ada orang berbicara di depannya, suara. Dia kenal, oh ini suaranya si Budi. Oh, ini bukan gaib. Tetapi gaib itu yang tidak bisa disentuh atau diketahui dengan panca indera kita. Nah, yang seperti ini dinamakan gaib. Baik yang telah terjadi, misalkan kemarin terjadi apa di hutan, apa itu namanya? Di hutan Teram misalnya. Hutan, salah satu hutan, gak ada berita yang menyampaikan kepada kita. Oh, terjadi kemarin ada sebuah singa memangsa sebuah linci, gak tahu dari mana. Apa yang ini yang terjadi kemarin, tapi kamu tidak mendengarnya, atau tidak melihatnya, atau tidak ada orang yang memberi kabar kepada dia. Maka ini gaib. Sesuatu yang gaib. Ataupun yang sedang terjadi sekarang. Oh, sekarang ini sedang terjadi, ada seorang namanya Edi sedang mencuri di rumahnya Pak Eko. Gimana dia bisa tahu? Pencuriannya di mana katanya? Di Palaki. Baik. Ataupun yang akan datang, misalkan mengatakan besok akan dilahirkan bayi di kebun cengkeh ini. Seorang bayi, laki-laki, kulitnya goreng. Ya. Ini yang seperti ini, ghaib. Barang siapa yang mengaku dirinya mengetahui, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an. Itu satu ayat dari sekian ayat di Al-Qur'an. Bisa dipahami? Ya. Karakter. Ya, itu pun termasuk daripada kait atau orang kan dari ilmu ghaib. Ya. Cuaca misalkan apa? Apa menurut ilmu kesehatan misalkan bahwa cuaca yang dingin akan melahirkan orang yang ramah. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di rahim. Ingat hadis Ibnu Mas'ud, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sungguh setiap masing-masing kalian ini telah Allah tentukan dan Allah kumpulkan ketentuan-ketentuannya sejak masih di perut ibunya. Apakah dia ini termasuk orang yang berbahagia ataukah tidak, ataukah dia termasuk orang yang saleh atau tidak, semua dicatat oleh Allah. Sehingga tidak ada pengaruhnya cuaca. Ya. Sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jenis yang ketiga. Ayya'taqidaha sababan li hudutsil khairi wasyarr. Fa hadza syirkun asghar. Ai annahu idza waqa'a syai'un nasabahu ila an-nujum. ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه. Ya, ini dia menisbahkan atau menjadikan gerak-gerik bintang ini sebagai sebab, bukan sebagai yang menjadikan kejadian itu. Hanya sekedar sebab saja. Oh, kalau matahari, matahari itu kan salah satu jenis bintang ya. Ya. Kalau matahari itu terbitnya dari arah kanan atau selatan khatulistiwa, maka ini akan mendatangkan hujan. Tetapi dia bukan meyakini bahwa posisi matahari yang seperti inilah yang menentukan dan pasti turunnya hujan itu. Cuma dia mengatakan ini sebab yang seperti ini. Nanti akan dibedakan alamat dengan sebab. Ya. Hanya sebab. Maka yang seperti ini menjadikan sesuatu sebab yang tidak dijadikan oleh Allah di dalam Al-Quran atau As-Sunnah sebagai sebab terjadinya sesuatu, maka ini termasuk syirik akbar. Kemarin sudah saya jelaskan apa maksud dari perkataan ini. Misalkan, orang sakit perut, ya, kemudian dia mengatakan ya cara sembuhnya diberi obat. Atau bukan obat, diberi tata cara tertentu tidak ada kaitannya dengan penyakit ini. Misalkan dia sakit perut, kemudian kalau ingin sembuh dikatakan oleh orang ini, coba kamu melihat ke langit misalkan. Ya. Ini kan nggak ada kaitannya. Tapi kalau dikatakan sini kalau ingin sembuh saya pijat refleksi, kan ini ada hubungannya. Dengan orang-orang yang mempunyai ilmu tentang pijat refleksi, oh tahu tempatnya penyakit perut di sini. Kalau ada hubungannya mungkin untuk dijadikan sebab bahwa dengan pijat refleksi itu bisa menyembuhkan penyakit matanya misalnya. Hanya sebagai sebab, tapi dia yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Tapi karena memang cara yang seperti ini dibenarkan oleh syariat, yaitu berobat dengan cara pijat itu tadi, ini tidak termasuk syirik. Tetapi kalau tidak ada hubungannya sama sekali dan tidak diizinkan oleh syariat untuk dijadikan sebagai sebab kesembuhan atau sebab keberhasilan atau sebab keselamatan, maka ketika kita menjadikan sesuatu itu sebagai sebab yang bukan pada tempatnya, ini dinamakan syirk akbar. Sehingga barang siapa yang meyakini seperti tadi tentang perkara bintang itu, bahwa dia hanya sebab saja, itu telah menjadikan sesuatu sebab yang tidak dianjurkan atau diizinkan oleh syariat. Maka ini dikatakan syirk asghar. Ini agak rumit yang ketiga. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk pada bagian yang kedua? Ya, silakan. Hal-hal ya. Jadi sekarang tadi ditanyakan misalkan cuaca mendung, mungkin saya sampaikan pertanyaannya. Cuaca mendung sekali, tiba-tiba ada cahaya masuk ya, cahaya matahari mungkin itu ya, di sela-sela ya mendung itu, sehingga menimbulkan cahaya merah di sekitar lingkungan kita ya. Kemudian beberapa dahulu orang tua mengatakan bahwa ini akan terjadi begini dan begitu. Apakah yang seperti ini termasuk syirik ataukah tidak? Ini satu permasalahan. Sebelum saya jawab, kalian nanti akan, ini misal saja. Juga ada di sana yang mengatakan kalau di sana hujan, terus terdapat sinar matahari. Kadang-kadang terjadi. Dinamakan hujan panas apa? Ya. Hujan tetapi sinar matahari terang begitu. Terus ada orang biasanya sejak kecil kita ditanamkan itu, walaupun biasanya sekedar gurauan, tetapi masuk gitu ke hati. Oh, kalau begini mesti ada tukang becak berkelahi gitu. Ya. Ada saja, namanya orang awam, mesti ada saja di kampung ini. Lah, kita kembalikan pada kaidah atau kaidah yang tadi telah kita pelajari itu. Bahwa kalau seandainya perkara yang disebutkan itu tidak mempunyai atau tidak dijadikan sebab secara syariat, yakni secara syariat maksudnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka ketika kita menjadikan sebab sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya, maka ini dikatakan syirik apa? Asghar, syirik yang kecil. Dengan syarat dia tidak meyakini bahwa ini adalah penyebab atau yang menentukan kejadian itu. Sekedar meyakini sebagai sebab, tetapi sebab ini tidak diizinkan oleh syariat. Maksudnya apa tidak diizinkan? Misalkan begini, saya kasih misal mungkin bisa lebih jelas. Kalau mendung itu kan sebab terjadinya apa? Hujan. Kalau yang seperti ini masih bisa kita mengatakan, oh mendung ini akan hujan. Ya, lebih baik pakaian dimasukkanlah supaya tidak terkena hujan. Tetapi dia yakin bahwa Allah yang menentukan hujan tidaknya itu Allah yang menentukan terjadinya hujan ataukah tidak. Yang seperti ini boleh-boleh saja. Kalau yang seperti ini. Namun kalau tidak ada kaitannya, mendung seperti tadi yang Bapak tanyakan. Mendung tiba-tiba ada cahaya merah, wah ini akan terjadi kematian atau kebakaran atau kesurian dan sebagainya. Nah, yang seperti ini maka dia sudah jatuh kepada apa tadi? Syirik akbar. Yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yeah. Iya yeah, itu. Iya. Yeah. Nah, misalkan kita sakit perut. Oh, coba minum pil tiba. Ya, atau minum apalah untuk menghilangkan sakit perut. Yang secara kedokteran, baik kedokteran modern ini atau kedokteran menurut orang kampung, misalkan oh makan daun jambu muda bersama garam supaya berhenti murusnya. Ya, buang airnya itu. Lah yang seperti ini memang dibolehkan dan diizinkan oleh syariat. Tetapi ketika dia meyakini bahwa ini adalah sebab satu-satunya, nah itu. Nah, ini lain lagi sudah urusannya. Kalau dia hanya meyakini, oh ini sebab yang diizinkan dan diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita berobat. Kalau ini boleh. Dan insya Allah akan sembuh kalau Allah kehendaki sembuh. Nah, kita lanjutkan. Bagian yang kedua sekarang. Pada bagian yang pertama ini tadi, sebelum masuk pada bagian yang kedua untuk mengakhiri, kita lanjutkan besok bagian kedua. Tapi pada bagian yang pertama ini ada satu permasalahan yang atau suatu kejadian di zaman Rasulullah yang membantu kita untuk memahami permasalahan ini. Yaitu ketika terjadi gerhana bulan waktu itu. Terjadi gerhana matahari yang pada waktu itu terjadi kematian anaknya. Rasulullah punya anak namanya siapa? Anak laki-laki Ibrahim dan meninggal dunia Ibrahim ini. Ketika meninggalnya Ibrahim ini pas waktu itu kejadian apa? Gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beberapa sahabat yang baru masuk Islam yang masih terpengaruh dengan kejahiliaan, belum mengerti, belum banyak belajar tentang agama ini dari Rasulullah dan dari para sahabat yang lalu yang lainnya, sempat bertanya-tanya, oh mungkin kematian Ibrahim ini disebabkan oleh adanya gerhana matahari tadi. Oleh karena itu dijawab oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Bahwa gerhana keduanya, Rasulullah bicara tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Keduanya ini terjadi, ya. Gerhana tersebut terjadi bukan disebabkan karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang, atau juga bukan ini menyebabkan mati dan hidupnya seseorang. Tidak ada kaitannya. Gerhana ya terjadi gerhana. Sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz bahwa akan terjadi gerhana matahari pada tahun ini. Yang kedua ini dinamakan ilmu. Dan yang kedua ini terbagi menjadi dua bagian atau dua jenis. Yang dimaksud ilmu tafsir, ilmu pergerakan bintang dan perpindahan bintang dari hari ke hari, setiap harinya. Bagian yang jenis yang pertama dari ilmu tafsir ini dijelaskan al-awwal ayat tadilla بسيرها على المصالح الدينية فهذا مطلوب. Dia mempelajari ilmu perbintangan itu, yang pertama, dari arah-arah bintang tersebut, untuk mengetahui atau mendapatkan, ya, dari ilmu yang dia pelajari tentang bintang-bintang di langit itu, untuk mendapatkan suatu faedah dari perkara yang akan dia lakukan di muka bumi. Artinya, dengan dia melihat bintang itu, dia berusaha untuk mengetahui di mana arah kiblat. Karena untuk sholat, kadang-kadang seorang nelayan atau seorang yang berada di sebuah padang yang luas, padang pasir atau sebuah tanah lapang yang tidak tahu di mana arah barat dan timur, atau di sebuah daerah yang asing bagi dia. Kalau di sini dia tahu ketika melihat gunung tertentu, oh arah barat di sebelah sana, arah timur di sebelah sana. Namun ketika sampai di suatu daerah yang asing bagi dia, dia tidak tahu di mana ini arah barat dan timur. Sementara dia butuh untuk mengetahui arah barat agar dia bisa sholat mengarah kepada kiblat. Ini jenis yang pertama tadi. Maka kalau jenis yang pertama ini dari bagian yang kedua, hukumnya juga boleh kita mempelajarinya. Kita mempelajari yang seperti ini, ilmu perbintangan dengan jenis yang tadi kita sebutkan itu boleh saja untuk mengetahui arah kiblat. Atau mengetahui juga, ini saya ulangi, bagian yang kedua yang dinamakan apa tadi? Ilmu at-tafsir. Ilmu at-tafsir ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu mempelajari perbintangan itu untuk kepentingan dia di dunia dalam beribadah. Ya, kepentingan dia di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Misalkan mengetahui arah kiblat. Yang kedua mengetahui masuknya waktu sholat, baik maghrib atau sholat fajar atau sholat zuhur dan seterusnya. Atau juga mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan dan kapan masuknya bulan Syawal. Kapan masuknya bulan Haji dan seterusnya. Jenis yang pertama ini boleh hukumnya, bahkan ada yang mengatakan disukai untuk kita mempelajarinya. Agar kalau di suatu saat kita tidak mengetahui arah kiblat, kita bisa tahu dengan arah bintang. Khususnya di saat pertempuran. Lagi berjihad di suatu daerah hutan yang tidak tahu arah barat timur, maka seorang mujahid disukai untuk dia bisa mempelajari ilmu perbintangan itu tadi. Sehingga ketika dia melihat ke langit, dia tahu ini bintang arahnya sebelah sini dan ini berarti barat itu sebelah sana. Sehingga sholatnya dia terarah menuju ke kiblat. Yang seperti ini disukai kalau memang mampu dan ada yang bisa mengajarinya. Atau mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan. Nah, ini juga disunnahkan karena Rasulullah mengatakan sumu liru'yatikum wafuru liru'yatikum. Hendaklah kalian berpuasa memulainya itu di bulan Ramadan dengan didasarkan ketentuannya itu berdasarkan penglihatan kalian terhadap bulan. bulan yang terbit pada hari pertama itu tidak mudah. Perlu dipelajari juga. Ya, karena selama ini kita selalu didikte dengan perhitungan penanggalan. Kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu akan terjadi pada hari Kamis tanggal sekian bulan Desember. Berdasarkan ilmu hisab, perhitungan. Yang kadang-kadang atau seringkali tidak tepat. Dengan terbitnya atau keluarnya bulan pada tanggal atau awal bulan setiap bulannya.